cari yang buruk kita cari yang elok, hoi tersusun tangan dihayu kaki melangkah mengikut rentah cantik dan anggun senyum menguntung gadis Melayu rancak bertanda tampan perkasa langkah pemuda menyusun gerak menjadi Mana suara pendukungnya Selvi? Selvi kali ini mendapatkan 6 standing ovation dari 6 dewan dangdut. Keren! Sama kita pun ikut teriak ke gilanya. Selvi keren! Terima kasih banyak. Ayo sama Duta, dibuat Selvi. Sahabat Duta. Hei, hei. Sahabat Duta. Hei, hei. Kami di sini siap mendukung Selvi. Sahabat Duta. Hei, hei. Sahabat Duta. Hei, hei. Kami di sini siap mendukung Selvi. Matanya lebih berisi, real dan bagus. Betul bagus. Selfie is back. Yes. Selfie selamat. Sahabat Duta ada dukungan untuk Selfie, ayo. Ayo dong. Seluruh buat masyarakat semuanya, Indonesia. Bukan cuma masyarakat Sulawesi Selatan, tapi seluruh Indonesia harus dukung Selfie ya. Khususnya buat seluruh keluarga besarku suku Bugis yang ada di perantauan harus SMS Selfie. Iya. Buat Icalisius juga. Buat kakak-kakak poopers juga ya harus dukung kakak Selfie. Iya, iya, iya. Kalau Dangdut Academy biasanya yang merajai dan menjuara itu Sulawesi kan. Ini satu-satunya Sulawesi luar biasa. Hey, dukung Selfie. Hey, hey. Wow. Terima okay. kasih sahabat Duta. Sahabat Duta terima kasih banyak. Selamat datang. Selamat datang. Semangat Selfie. Ya, pendukungnya Selfie mana suaranya? Yang di sini heboh. Yang di sana juga tepatnya di shopping juga heboh. Oke, okay, kita udah coba lihat sahabat ya. Sahabat kita Utri ya. Putri, gimana? Silakan. Hai Ramzi, hai Irfan, hai juga Gilang. Ya, nah, betul. Di sini ramai sekali. Mana dong ramenya? Ini baru sebagian. Saya jalan ke sini ya. Lebih ramai lagi ya. Ini lagi ya, sebelah sini lagi. Jadi kalau tadi ada zikir bersama, nah sekarang ada nonton bareng yang digelar pemerintah Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan untuk mendukung Selfie. Hai Selfie, di sini semua pendukungnya Selfie. Nah, kita punya yel-yelnya, kita lihat sekarang ya. Lebih seru lagi. Kalau saya berbicara tentang dukungan, tentu saja kita langsung berbicara dengan pemerintah Kabupaten Sopeng. Saya langsung berbicara dengan Pak Bupati. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik. Kira-kira target hari ini SMS bisa nomor berapa, Selfie? Terima kasih. Insya Allah sekarang Selfie posisi kedua. Tapi kita akan lihat akhirnya bagaimana nanti pada saat pengumuman terakhir oleh Indosiar. Saya yakin masyarakat Sopeng masih konsisten untuk mendukung Selfie. Selfie, Ewako. Hai, itu dia. Dengar ya Selfie. Tidak hanya PMK, juga jajaran Muspida juga sudah hadir di sini. Ramai sekali semua ingin mendukung Selfie. Sekali lagi, semangat untuk Selfie. Inilah para pendukung kamu yang siap mendukung memberikan SMS. Kembali ke Jakarta. Oke, terima kasih sahabat kita Utri. Oke, Utri terima kasih. Thank you, Utri. Meriah sekali di sana. Betul. Ya. Dan sekarang tuh Selfie bukan hanya milik masyarakat Sopeng. Sulawesi Selatan. Apalagi dia. Pulau Sulawesi tinggal satu Selfie. Nah, ini bisa jadi jagoannya Indonesia Timur nih. Aduh, wah, keren sekali. Sekali lagi kasih semangat untuk Selfie dong. Ayo tepuk tangannya. Oh ya. Soima. Nah, Soima mau Soima, ngapain nih? Kenapa Anda maju? Emang gak boleh? Belum di... Mau ngapain? Komentar lah! Ini orang sekarang saatnya kuis. Kuis.